Tuh, Alhamdulillah. Terakhir tadi sehari agak penuh. Terus tadi belum sempat nyiapin materi ini, tapi akhirnya di situ saya dapat ide untuk kita kembali. Saya ingin bahas untuk kelompok kata mal, mim dengan lam. Tapi ya untuk ini saya ingin mempelajari huruf mim dulu. Jadi biar kita balik ke basic kita. Pak, taruh ada buku. Kita balik, karena kadang-kadang kita membahas kata, tapi kita sendiri kadang-kadang lupa untuk bahas ke esensi hurufnya. Alhamdulillah. Ini juga sekalian juga kita, seperti pada waktu kita belajar jim, ha, ho, ternyata dari tiga huruf ini kita bisa belajar masalah lensa, masalah percepatan, hukum Bernoulli, Archimedes. Sekarang kita menginjak ke huruf mim. Huruf mim itu adalah arti di alif ya, untuk kasroh i, berarti i ke dalam ya. In, sama dengan in di dalam bahasa Inggris. Cenderung hampir sama dengan in dalam bahasa Inggris. Untuk fathah a itu berarti sama dengan at dalam bahasa Inggris, untuk mudahnya. Adapun untuk domah u itu sama dengan on dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sesuatu yang sudah setting. Kalau untuk sukun berarti sama dengan kata off dalam bahasa Inggris. Kebetulan bahasa Inggris itu off-nya itu ada dua. Yang satu double F, yang satu cuma satu F. Nah yang double F itu memang mati, yang off satunya cuma satu berarti dari ya. President of America, President of Indonesia berarti presiden dari. Nah begitu juga kalau kita ucapkan kata cool. Kalau hola berarti pemikiran yang ditujukan kepada sesuatu, proses. Tapi kalau cool, berarti pemikiran ditujukan karena dari ke sana, berarti ditujukan balik ke diri sendiri. Nah, kalau kita nanti udah belajar masalah harokat, ini nanti jauh lebih spesifik dan mungkin kelihatan rumit, tapi kalau udah biasa, juga enggak. Ya. Kalau kita sudah belajar ke harokat, akhirnya kita nanti bisa mengerti usul nahu sama usul sorof. Jadi usul nahunya sama usul sorof. Asal-muasal dari teori terciptanya teori nahu sorof. Jadi kita akhirnya ngamati Al-Quran, kita akhirnya menemukan bagaimana ulama-ulama dulu karena memperhatikan Al-Quran, menemukan sebuah keteraturan di dalam Al-Quran. Dari keteraturan itu akhirnya ulama-ulama dahulu menciptakan teori-teori baru yang jumlahnya bisa sampai ribuan. Nah sayangnya akhirnya tambah zaman ulama sekarang mungkin ya teori ulama yang dulu yang sekian banyak diringkes, dibuat teori nahwu shorof yang lebih mudah mungkin katanya. Dan ini dipaksakan untuk semua orang untuk melihat Al-Quran dari ini. Nah ini akhirnya sehingga kadang-kadang kita melihat Al-Quran ada keterbatasan karena kita hanya menggunakan nahwu shorof. Tapi memang ini juga dibuat oleh para ulama agar kita nggak terlalu sembrono dalam mengartikan atau menafsirkan Al-Quran. Jadi aturan ini sebenarnya nggak baku, tapi ini adalah sebuah upaya ya untuk membentengi Al-Quran dari orang-orang yang tanpa dasar apapun tahu-tahu langsung masuk ke Al-Quran sehingga timbul banyak kesalahpahaman ya. Nah, di sini nanti karena i ke dalam, berarti coba kita perhatikan huruf mim. Mim itu berarti M-I-M. M di dalam Berarti di sini sudah bisa kita ambil sebuah ilmu baru bahwa sesuatu itu pasti mengandung sesuatu. Dan sesuatu pasti dikandung sesuatu. Ini sebuah sunatullah dari nama hurufnya. Kalau nun, nun, domau, nun. Ketentuan di atas ketentuan. Ilmu di atas ilmu. Jadi di atas ketentuan itu ada ketentuan. Ketentuan itu bertumpuk-tumpuk. Data informasi juga bertingkat-tingkat. Lah, dari huruf ini kalau kita sudah bisa mengerti makna tiap huruf, nama huruf itu sendiri bisa diartikan. Lah, mim and mim. Mim, sesuatu di dalam sesuatu. Coba kita perhatikan semesta ini. Setiap sesuatu pasti mengandung sesuatu. Setiap sesuatu pasti dikandung sesuatu. Coba. Jadi dari namanya juga kalau kita pahamnya, ya ini juga untuk menambah keimanan kita untuk tadi terhadap bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa Al-Quran. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia, yang semuanya digunakan oleh Al-Quran, baik hurufnya, tata katanya, tata bahasanya, semuanya serba terinci dan serba diperhitungkan. Dan memang kenyataannya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berdiri sendiri. Semua dikandung oleh sesuatu dan sesuatu pasti mengandung sesuatu. Dan ini yang juga dipelajari iblis pada waktu penciptaan Adam. Ternyata pada saat penciptaan manusia, karena manusia itu mim, kita mengandung rongga. Karena tiap sesuatu itu pasti mengandung sesuatu dan pada mengandung sesuatu itu pasti tempat ditempati sesuatu. Dan tempat sesuatu itu pasti mengandung sebuah rongga. Ini dianggap sebuah kelemahan oleh iblis. Sehingga mereka optimis akan dapat menjatuhkan yang namanya manusia. Karena kita terdapat banyak rongga. Nah, tergantung celah. Tergantung kita akhirnya. Apakah celah ini diisi Allah sehingga dealing antara Allah dengan iblis ini? Ya, karena udah ada dealing antara iblis dengan Allah. Bahwa kalau seseorang sudah benar-benar tawakal kepada Allah, iblis sudah nggak bisa ganggu. Itu sudah tanggung jawabnya Allah. Tinggal kita bagaimana mengisi celah. Nah, kalau kita sudah hafal secara sekilas makna huruf mim, dapat kita, ini kita berarti nginjak mim. Dalam arti kita langsung nginjak ke fisika ya, paling gampang. Kenapa nginjak ke fisika? Fisik, sesuatu yang nampak. Kita nggak perlu ngetes lagi, kita nggak perlu riset lagi, kita nggak perlu percobaan sendiri. Sekarang kalau memang sudah masuk ke fisika, kita tinggal percaya, karena itu sudah dites. Kalau nggak percaya, berarti kita yang salah. Karena itu sudah melalui sebuah metodologi yang sudah benar-benar teruji. Salam. Alhamdulillah. Kita buka file min. Nah. Min itu di dunia ini terdiri dari tiga kondisi. Min dalam bentuk gas, min dalam bentuk cair, dan min dalam bentuk padat. Nah, ternyata penamaan gas, cair, padat ini di dalam Al-Quran juga mengikuti kaidah-kaidah yang bisa diterangkan juga dengan huruf. Nah, sekarang kita gas dalam di dalam Al-Quran disebut gomama, awan. Coba kita buka huruf go. Go adalah sesuatu yang nampak besar. Oposit dari ain. Kalau ain adalah sesuatu yang tinggi di atas, karena tinggi di atas kelihatan kecil, dianggap sepele. Tapi kalau go, sesuatu yang nampak besar. Nampak besar di sini berarti dia bisa memang benar-benar besar, atau dia sebenarnya kecil, tapi dibesar-besarkan. Makanya mau balik, itu orangnya itu kan besar besar kan. Ya sebenarnya bukan bukan itu, makanya kadang-kadang kalau kita ceramah kan kadang-kadang sesuatu atau bak sesuatu yang belum nampak ditujukan kepada gob. Jadi tugasnya mubalik itu juga orang yang belum tahu akhirnya diberitahukan. Lah orang yang akil balik yang tadinya nggak kelihatan, tahu-tahu kok kelihatan. Perempuan bagaimana kelihatan, laki-laki juga bagaimana kelihatan. Ada goknya, ada sesuatu yang membesar, ada sesuatu yang nampak besar. Makanya togut, tok, batasan, gok, besar, tak diri. Itu dianggap berhala. Diri yang membesar-besarkan dirinya dari batasan. Jadi orang yang membesarkan dirinya sendiri, orang yang menuhankan dirinya, togut. Rasa sombong. Nah, rasa sombong. Ini berhala di dalam diri kita sendiri. Ini dari kata gok. Lah, kalau kita sudah tahu itu, kenapa kata awan disebut gomama? Go, mim, mim. Mim, mim sesuatu yang besar. Memang akhirnya gas itu adalah mandung. Iya, mengembang kan? Iya. Lah, inilah. Ternyata penamaan dari awan atau apa itu go mama, itu memenuhi kaidah-kaidah dari hukum fisika itu sendiri. Lah, kalau air, cair, ternyata ma'ah. Ain dia lebih mengecil lagi bentuk padat barulah dia mim itu sendiri. Tapi tetap semuanya sesuatu di dalam sesuatu. Sulit mim, kan tetap kan sesuatu dalam sesuatu liquid juga kata di sinilah. Baru dari belajar huruf Al-Quran sudah menantang kita untuk ke ilmu pengetahuan. Maka tidak salah pada tahun 700 sampai 1200 Islam sangat-sangat menguasai seluruh ranah ilmu pengetahuan. Istilahnya orang barat masih barbar. Islam sudah maju sangat pesat dengan peradaban. Iya, ulama dulu kan mengkupas Al-Quran. Ya, karena memperhatikan Al-Quran, mereka menemukan ribuan ilmu pengetahuan baru. Lah, akhirnya cara semacam ini harus kita pakai agar kita mendapat inspirasi, agar kita mendapatkan sebuah pencerahan, agar kita menemukan sebuah penemuan-penemuan baru. Mau nggak mau kita harus memperhatikan Al-Quran. Memperhatikan dalil baik dalam bentuk hurufnya, bunyinya, katanya, kosakata, hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain, hubungan satu kata dengan kata lain. Semuanya bisa menjadi inspirasi dan semuanya mengandung ilmu pengetahuan. Di sini akhirnya ada masuk salah satu. Nah ini, plasma. Bentuk keempat dari min. Disinilah nanti kita belajar kenapa ma bisa berarti sesuatu dan bisa berarti tidak sesuatu. Ada yang tidak. Nah, disinilah kaum orientalis, orang-orang yang enggak percaya dengan Al-Quran memperdebatkan hal ini. Bentuk kata yang sama, di dalam kalimat yang sama, bisa diartikan dan apa-apa, wama, ya, dan juga wama dan tidak. Ternyata mim ini sudah menginjak kita ke teknologi yang lebih tinggi, yaitu teknologi plasma. Karena ini bukan apa-apa, tapi sesuatu. Belum lagi kalau kita nanti masuk ke kuantum. Jadi fisika Newton adalah fisika fisik. Itu udah gak begitu terpakai sekarang. Sekarang kita masuk ke fisika kuantum. kalau fisika Newton, kita belajar sesuatu itu dari bentuk fisik. Tapi kalau kuantum fisika, kita sudah mempelajari isi dari. Begitu juga yang kita pelajari pada saat orang-orang dulu belajar Al-Quran, mereka sama dengan belajar fisika Newton. Mereka melihat kata, mereka melihat hubungan kata dengan kata, kalimat, tata bahasa, naun sorof, sehingga. Tetapi kita sekarang sudah masuk ke kuantum dalam mempelajari Quran, yaitu kita mempelajari yang menyusun kata tersebut. Huruf alif, huruf ba, ta. Nah, kalau kita sudah tahu penyusun dari sesuatu, kita lebih mudah. Misalkan ilmu sekarang, kuantum fisika, mempelajari atom, elektron. Dari sini mereka bisa membuat sesuatu yang sintetis. Atau merekayasa dari sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lain. Karena mereka bisa menyusun sendiri ya. Kalau saya ingin membuat karbon, berarti sebuah inti atom harus saya masuki inti sekian, proton sekian, saya beri elektron sekian, jadilah karbon. Inilah kekuatan teknologi dari meme yang disepelekan oleh iblis, yang dianggap mengandung celah. Ternyata oleh-oleh dirancang ini bisa menjadi lebih baik daripada malaikat, tapi juga bisa lebih buruk dari yang dianggap buruk, yang benar-benar min yang terendah. Kalau kita berdaya, oke, di sini nanti, ini dari bentuk, ini sendiri sudah memakan sebuah mata pelajaran SMP sampai SMA ya, untuk ini tadi. Nah, kita sekarang masuk ke ini. Jadi min sendiri kalau kita pelajari ini standar model. Jadi ternyata dulu yang kita begitu sederhana memandang min, memandang sesuatu, ternyata min ini benar-benar sesuatu yang kompleks. Coba saya sudah lama nggak nonton, tapi ini sudah saya potong-potong untuk. Jadi all the way from the largest planet in the universe, from the galaxy, the stars, all the way down to the smallest planet in the universe. Jadi, permulaannya pada waktu kita dulu belajar fisika Newton, ketemu yang tabel periodik itu ya. Iya. Itu oke, itu gambarnya atom juga gitu, 2 elektron, 3 elektron, semakin banyak. Ternyata dengan mempelajari alam semesta, banyak ditemukan min. Dulu cuma proton, neutron, elektron, selesai. Banyak ditemukan partikel dari luar angkasa atau. Sehingga ilmuwan sekarang bingung mengelompokkan, menamakan baru dengan sesuatu pengkodean atau apa. Ini min. Ada yang dari putarannya dikelompokkan, ada yang putaran dari elektriknya, ada putaran dari masanya, atau dari karbon, umur. Teori karbon. Ini permulaannya. Belum nanti ketemu lagi muon, gluon, kuark di dalam sebuah proton. Dan mereka punya flavor. Jangan kaget flavor ini. Jadi gini, misalkan kita masukkan es krim rasa stroberi ke dalam sebuah pickup. Strawberry masuk. Ternyata atom ini bisa berubah sendiri flavornya. Sampai tempat bisa jadi coklat semua. Dan ini ternyata mempunyai sebuah korelasi atom satu dengan atom lainnya. Sehingga manusia sekarang sudah mempelajari atom yang satu dengan satunya ini seperti twin ya, seperti kembar. Dan ini akhirnya bisa digunakan untuk saklar. 0110. Bayangkan, dua atom bisa digunakan untuk saklar biner. Berarti dari beberapa atom, orang nanti bisa menciptakan komputer. Ini teknologi manusia. Berarti di sini kita juga mempelajari bagaimana teknologinya Allah. Bahwa setiap atom itu mempunyai flavor, mempunyai selera. Mereka mau bagaimana? Di sini Allah, inilah flavor, ini berarti flavornya Allah. Begitu Allah pun yang tadinya strawberry berubah menjadi coklat tanpa harus diterangkan apapun. Ternyata nah ini ilmuwan barat akhirnya mereka menamakan ini Higgs particle of God. Karena mereka enggak mengerti kenapa sebuah partikel kok bisa berubah semacam itu, mereka akhirnya menamakan partikel itu adalah partikel Tuhan sudah selesai urusan. Ini juga dari situ tadi mereka yang tadinya nah ini sudah belajar isi atom. Another set of fundamental building blocks of matter, so-called leptons, they're composed of an electron, the heavier cousins, the muon, the tau, and their nuclear particles. In addition to the fundamental building blocks of matter, the standard model also incorporates the fundamental. Jadi dulu kita simple ya, mempelajari atom, elektron, proton, neutron, selesai. Dengan adanya kuantum fisik, kita sekarang mempelajari isinya proton. Kita sekarang mempelajari isinya neutron. Kita sekarang mempelajari bagaimana tingkah laku dari elektron. Inilah mit. Jadi benar, sesuatu pasti dikandung sesuatu. Tiap sesuatu pasti mengandung sesuatu. Nah, ternyata dari proton neutron sendiri aneh. Jika sebuah proton kita timbang, misalkan proton ini bobotnya 100 kilo. Begitu dibuka, ternyata fisiknya proton ini cuma sekitar hampir 5 kilo. Di mana yang 95 kilo? Ternyata yang 95 kilo adalah daya tarik atau perekat dari proton itu sendiri. Apakah ini sesuatu? Bukan kan? Tapi ternyata dia sesuatu kan? Nah, pada saat kita belajar atom, fisika, kita bilang ini sesuatu. Karena ada fisik kan? Ditimbang, ada fisik. Kan waktu belajar kita fisik kan gitu ya. Bahwa sesuatu pasti punya massa. Sesuatu itu pasti ada gayanya, ada gini, ada percepatan, ada gravitasi. Tapi kalau kita sudah mempelajari di dalam sebuah proton, sebuah neutron, di mana di situ ada muon, muon, gluon, ini sudah bukan apa-apa. Hanya sebuah ikatan. Tapi sudah tidak berbentuk fisik. Tapi ternyata ditimbang ada bobotnya. Jadi disinilah, ma itu bisa sesuatu, juga bisa tidak sesuatu. Sehingga kalau kita sudah belajar sampai ke situ, rasa keimanan kita terhadap Al-Quran harusnya jauh lebih melejit. Jadi bukannya Al-Quran ini tidak konsisten, ternyata Al-Quran ini sangat paham sekali masalah sesuatu, masalah mim. Kalau orang orientalis bilang, oh, nggak konsisten. Bentuk katanya sama, artinya bisa berbeda. Mana ada bahasa dunia semacam itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke ilmunya satu persatu kepada mim, orang barat sendiri menemukan bahwa sesuatu itu kadang-kadang bukan sesuatu. Semacam mereka menerangkan black. Tidak ada apa-apa, cuma sebuah gravitasi kuat sehingga di situ bisa mempengaruhi medan listrik dan diperkirakan juga bisa mempengaruhi dimensi dari waktu. Masih perkiraan. Sesuatu-sesuatu tadi itu kan mengandung energi semua, Pak. Kalau kita urutannya ya. Iya memang. Pertama kita lihat roh. Semua di semesta ini pasti roh. Pasti mutar kan. Tapi apakah kita bisa melihat sebuah putaran? Ya. kita bisa melihat rotasi bumi karena digambar kan. Tapi pada saat benda ini berputar, ada nggak jejak putarannya? Nggak ada. Apa yang bisa dilihat dari sebuah putaran? Energi. Roknya nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat yang ada titik sudah mulai kelihatan. Zai. Zai itu artinya energi. Akhirnya orang ketemu angular momentum. Bagaimana mempelajari dari reaksi sebuah putaran. Bahwa kalau diameter sekian kita putar dengan force sekian, gaya sekian, atau kita diam lebih pendek lagi, bagaimana putar dipercepat. Nah, ini kita yang lupa untuk mempelajari ini. Dengan kita bisa mempelajari sesuatu, kita bisa mengambil benefit, ya, hikmah. Kita bisa mengambil, memanfaatkan sesuatu dari ciptaan Allah, dan di situ kita bisa mempunyai rasa syukur. Ya. Kalau mengerti. Nah, ini kalau kita teruskan, sama. Ini mereka mempelajari dari bagaimana kebingungan ulama, ya, ilmuwan sekarang, untuk ternyata ciptaannya Allah itu nggak cuma tabel reaksi itu aja, tabel ternyata banyak ditemukan zat-zat yang lain. Bagaimana pengaruh sebuah min terhadap magnetis. Nah, ini Higgs juga semakin pening kita nanti. Di sini mereka sudah incomplete. Jadi mereka masih menunggu perkembangan dari ini. Dari sesuatu yang tersusun, ternyata bawahnya mengandung ketidaktahuan sama sekali. Apalagi habis ini. Dari sesuatu yang kecil, kenapa? Nah, ini. Akhirnya mereka mengakui dari standar model yang ada, di garis, di sebelah sana itu masih banyak yang Allah wabar. Tapi kalau mereka itu benar-benar beriman, kalau kan akhirnya bisa paham ya. Hidayah dari Allah. Kurang sak dia lebih bisa menjelaskan. Ya inilah. Sama dengan nuklir itu juga. Nuklir adalah senyawa juga. Nuklir, atom itu, nuklir itu sebenarnya induk dari atom apa? Pecah. Adalah energi yang dikandung di dalam sebuah atom. Nah, itulah yang diterangkan oleh huruf Shin. Pancarannya diterangkan oleh huruf Shin, radiasi. Reaksi yang terjadi itu Shin-nya itu tadi. Fisi dan fusi. Jadi, bagaimana atom besar pecah menjadi atom kecil, itu fusi. Bagaimana dari atom kecil menggabung menjadi atom besar, terus bolak-balik, itu simbol dari huruf Shin. Dari satu pecah menjadi tiga, dari tiga bisa kumpul jadi satu, itu huruf simbol dari Shin. Makanya kata Shirik, satu dari tiga, tiga jadi satu. Berhubung sirik juga. Wamin syari, sesuatu yang berbahaya, radioaktif itu memang mematikan, radioaktif memang berbahaya. Jadi, kita, syaukah itu di Al-Quran adalah bermakna senjata. Jadi, siapa yang menguasai teknologi Shin, dialah yang mempunyai kekuatan. Ini kenapa arti Shin, Sauka itu di Al-Quran dimaknai sebagai senjata. Sesuatu yang bisa rentetan, ya, menyala atau apa. Makanya sajaroti pohon, itu dia penuh dengan karbon metal, itu bisa juga dibuat sebuah senjata. Atau kita ambil, jangan dipikir senjata untuk perangnya, ya. Islam itu perdamaian, ya. Tapi dari sesuatu yang pecah energi besar, ini bisa dibuat untuk kemakmurannya. Fuel ya. Kita nggak ngomong senjata, kita ngomong bahan bakar. Jadi apapun yang mengandung Al-Quran menamakan shin, disitulah kita bisa menggunakan itu untuk fuel ya. Mengukur tenaga nuklir mungkin. Jadi ini dari itu tadi kita sudah mempelajari bagaimana akhirnya kita lebih besar ya. Akhirnya kita injak ke atom partikel, molekul. Dari molekul kita bisa injak lagi ke neutrino, protein, lebih besar ya. Tetap sesuatu mengandung sesuatu. Lah anehnya yang kita ini sebagai insan, kita ini terdiri dari protein, sel ya. Sel itu ada protein, ada lipid, ada gini. Kalau protein ini kita pecah, lemak ini ternyata mengandung atom ini. Atom dipecah lagi ada tadi elektron, proton, neutron. Kenapa sebuah gabungan dari benda-benda mati setelah dikumpulkan kok bisa hidup? Manusia bisa membuat protein buatannya. Ini campur ini jadilah lemak. Ini jadi protein sintetis ya. Tapi ternyata mereka nggak bisa menghidupkan. Nah di sini emas. Nasnya ini yang gak bisa ditiru oleh manusia. Dan kalau kita, kenapa? Ah ini udah gak ada anak-anak ya, gak apa-apa. Jadi ini sesuatu itu bisa apa, thing, work, something, somewhere. Makanya kata ma itu bisa menjadi dorof makan sama dorof zaman ya. Bisa menjadi sebuah kata ganti tempat juga dengan kata ganti waktu ya. Sujud, sajadah. Tempat sujud, masjid. Ini kata ma. Ini dari sini, min sesuatu. Akhirnya, bahasa Arab kalau ada kata, sama dengan bahasa Cina ya, ma. Ma itu sebuah kata tanya. Mita, min, sema. Jadi, kalau bahasa Arab kalau kata tanya ini ada dama. Mahada, ini apa? Jadi di sini ada korelasi kan ternyata antara bahasa ini. Ternyata kalau bahasa itu walaupun berbeda, inti yang mereka kandung maknanya sama. Bahasa Inggris adalah sum atau word. Atau mim itu dari nama sesuatu. Jadi walaupun bukan sesuatu, tapi dia dikasih nama ya, mewakili nama sesuatu. Asma, awal implementasi dari sesuatu. Jadi nama itu adalah apa yang diharapkan harus berlaku dari sesuatu, itu asma. Jadi dari sini kalau kita sudah palma, somebody, somewhere, somestand, somehow, semakin banyak pengetahuan bahasa kita, semakin bagus kita dalam memahami Al-Quran. Nah kalau kita sudah palma, inilah mak. Sama enggak dari Rumin? Sama kan? Loh mak. Mak. Mak. Inilah sesuatu. Dan semua makhluk adalah berasal dari sama nggak bentuknya dengan huruf min? Jadi sesuatu nggak ada sia-sia dia. Cuma ada yang bisa diterangkan umur. Makanya ini kalian gak ada anak-anak. Kita ngomong sayang ya. Ini sesuatu. Ya, walaupun nafas yang bertelur, yang dari nafas yang pembuahan. Apa sama seperti itu juga. Dan ternyata mereka itu dikandung oleh sesuatu. Min. Ada tabungnya. Masuk dalam tabung. Sesuatu di dalam sesuatu. Entah itu kita sebutnya rahim, itu telur atau apa. Sesuatu pasti dikandung sesuatu. Itu juga membawa sesuatu ya. Iya, dia bawa sesuatu. Bawa sesuatu. Akhirnya hari ini ya, sesuatu. Nah ini adalah merupakan teknologi yang sangat tinggi, di mana rancang bangun dari ini tidak merusak dan bisa menuju ketepatan yang luar biasa. Ini nanti adalah prototipe dari senjata ataupun motor penggerak masa depan. Udah mulai dipelajari. Kalau kita melihat Harun Yahya ya, cerita manusia mungkin mimnya ini jauh lebih jelas. Nah, inilah mim. Sekarang kalau kita jamin, kita pelajari kata ma. Karena ini yang selalu diterobotkan manusia. Sesuatu. Akhirnya paham kan kita sesuatu mim ya. Mungkin ini aja di sini. Nah, kita udah belajar mim. Kita akhirnya belajar untuk lam. Lam itu bermakna present. Present itu persembahan. Presented, dipersembahkan. Orang mempersembahkan berarti bukan sesuatu yang apa ya, sekenanya ya. Persembahan berarti sesuatu yang bernilai. Iya. Bernilai, sesuatu yang ada nilainya, ada manfaat. Present juga ditujukan kepada sesuatu, ada tujuan. Berarti ada pergantian pemilik. Saya presentkan ke Mas Alam. Berarti dari saya, akhirnya jadi milik. Maka disinilah kata li, lillah, menjadi milik Allah. Sebenarnya jadi Arab sendiri sudah tahu kan, kata lam, lil, lillahi ta'ala. Berarti semuanya ini punyanya Allah, ditujukan kepada Allah. Saya sendiri sebenarnya cuma ngamati dari bentuk makna kata di dalam Al-Quran, cuma ya dibantu oleh komputer, sehingga dari seluruh kata di Al-Quran itu dirangkum jadi satu, dan akhirnya makna-makna ini berkumpul. Untungnya komputernya nurut ya. Present juga bermakna hadiah, valuable, anugerah, convert, gift. Nah ini kalau kita perluas, selama masih berhubungan dengan makna present, sah. Sehingga dia nanti maknanya akhirnya bersinggungan dengan huruf lainnya. Disitulah perbatasannya. Nah kalau kita sudah hafal bentuk seperti ini, dari tiap huruf alif sampai ya, sehingga pada waktu kita membuka Al-Quran, otak kita langsung processing. Nah pada processing itulah otak kita akan membuka kode, sehingga apa yang dimaksud kata tersebut dalam Al-Quran bisa diterangkan oleh otak kita sendiri. Karena Al-Quran sendiri sebenarnya sudah diimplan Allah ke dalam otak tiap manusia itu sebagai petunjuk. Ya. Istilah juga publikasi pengolahan kata mewakili. Nah akhirnya Islam. Salam. Sin implementasi. Lam ditujukan. Min sesuatu. Jadi orang kalau mau salam, apalagi Islam ya, paling salam, berarti dia harus melakukan sesuatu yang bernilai. Jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Ini kalau kita bahas kata lam di dalam kata Islam. Juga berarti sebuah persembahan. Orang Islam itu memberikan sesuatu, bukan untuk meminta sesuatu. Makna lam, present, mempersembahkan. Sebaik-baik muslim adanya berguna untuk, ini hadis. Jadi Rasulullah sudah menentangkan makna kata lam. Dalam kata Islam, Rasulullah menerangkan kata lamnya. Sebaik-baik muslim adalah yang berguna untuk lain. Karena makna lam adalah present, memberikan. Dan Al-Quran, lam juga sesuatu, ditujukan sesuatu yang bernilai. Engkau belum mencapai sesuatu kebajikan kalau kita belum menafkahkan apa yang kita cintai. Sesuatu yang bernilai menurut kita. Jadi kita gak bisa dianggap sebuah kebajikan kalau kita memberikan sesuatu yang kita gak suka. Itu dianggap sebuah kebajikan kalau kita sudah memberikan apa yang kita cintai. Ini makna dari kata lam, sesuatu yang bernilai, punya manfaat. Lam juga bisa hadir. Berarti orang Islam itu harus dimanapun harus ada, siap dalam semua kondisi. Ini jadinya agak-agak nyimpang ya, bahas kata lam ya, apa ya. Hadiah, orang Islam juga harus selalu memberikan ke orang lain. Rasulullah ngasih contoh. Kalau pulang, mesti bawa sesuatu. Kalau enggak, minim batu ya. Ada hadisnya kan? Ada kisahnya. Publikasi. Islam itu menerangkan. Perkenalan. Pengolahan kata. Islam santun. Setiap sesuatu yang diucapkan harus diolah dulu. Ini diwakili oleh huruf lam. Dan ini juga masuk ke hadis juga dan rukun Islam yang pertama. Pengolahan kata. Hadis, gak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Kalau kita gak bisa mengolah kata, sebaiknya jangan berkata juga. Ini makna lam dari pengolahan kata. Mewakili. Orang Islam berarti bisa untuk dibuat pegangan. Contoh. Orang Islam itu juga lam. Sekarang. Jangan ngomong besok, jangan ngomong kemarin. Islam yang dinilai apa yang bisa kita lakukan terbaik saat ini. Kita ngomong baik, jangan nunggu besok. Sekarang aja. Itu hakim sudah serahkan mulai saat ini. Jangan ngomong yang kemarin. Islam itu pemutihan, yang kemarin sudah biarkan kemarin. Sekarang. Tapi juga jangan nunggu besok. Ini lam. Presentable represent sesuatu yang layak untuk ditampilkan. Orang Islam enggak bisa sekenanya. Kaya, miskin, semuanya. Ah. Apakah dengan kita merasa miskin kita akhirnya melupakan kebersihannya? Kebersihan itu melupakan dari dasar dari iman. Jadi nggak ada alasan orang itu kekurangan atau enggak, dia harus tetap bersih kalau dia percaya sama Allah. Orang yang bersih orang yang bisa represent, mewakili sesuatu ya. Layak untuk ditampilkan. Itu makna lam. Nah, di sini ternyata lam kalau digabung dengan mim, jadilah kata mal, harta. Tapi ternyata dengan huruf, kita nggak hanya belajar kata mal, sesuatu yang mengandung kata mim dan lam, bisa diterangkan dengan konsisten. Enggak, karena Islam enggak ngomong, kita enggak boleh ngomong sesuatu ya. Masalah. Nah, mal itu banyak kata. yang mengandung kata mal, baik kata mal harta itu sendiri atau juga kata malaikat, malik, milah, amal, semua mengandung kata mal. Jamal, jamal itu adalah gabungan dari jamak dan mal. Paling jadi pasti konsentrasi dari sesuatu yang berharga. Ayam 10 menjadi misalkan kambing 1, iya kan? Kambing 7 menjadi sapi 1. Semakin pemadatan semakin berharga. Sapi 3 bisa menjadi unta 1. Lah yang namanya jamal kenapa unta? Itu sebenarnya maknanya bukan unta, tetapi harta yang tertinggi. Itulah jamal. Jadi kalau anak laki dinamakan jamal, itu bukan dia diartikan unta, bukan. Dia adalah konsentrasi dari kepemilikan orang tuanya. Puncak dari sesuatu yang berharga dari keluarga tersebut. Itu A kan, fata A, jamal. Tapi kalau sudah ke dalam, jamil. Sesuatu yang cantik. Kita nggak bisa nilai, tapi ke dalam yang bisa nilai cantik. Kendaraan nanti, koleksi. Tahunnya udah nggak karuan. Harusnya nggak laku kan dijual. Tetapi oleh kolektor, itu adalah jamil. Sesuatu yang bernilai tapi ke dalam. Mobilnya dia 10, ditukar menjadi 1 barang rongsokan. Inilah, puncak dari 1. Kita nggak bisa ngomong. Jadi kalau kita akhirnya tahu gitulah, kita akhirnya bisa memahami sesuatu, oh jamil, oh jamal. Kalau jamal ada sesuatu yang fisik. Nah, kita nanti akhirnya bisa membedakan mana hadiah, mana hidayah. Kalau jamal berhubungan dengan rohani? Ya, ke dalam. Kecantikan itu relatif. Dan ini nggak bisa, ini puncak. Puncak dari sesuatu adalah jamil yang nggak nampak. Maksudnya nggak nampak itu, ya kalau kita ngomong lah kendaraan tahun 30, apanya yang nampak? Kok larangnya? Mungkin lah. Apa kata ini relatif ya? Kedalam aja ya. Ini sesuatu lampresen yang bernilai saat ini loh ya, saat ini loh ya. Karena sesuatu yang berharga saat ini belum tentu berharga untuk ke depan. Atau yang berharga saat ini mungkin kemarin-kemarin nggak ada harganya. Makanya lampresen saat ini. Kita ngomong sesuatu yang bernilai sekarang. Nah, ternyata mal itu sendiri, kalau mal, harta, itu ada alif di tengah, atau ambal, yang punya periodik waktu, wawu periodik, atau milah, agama. Nah, milah Ibrahim, agama Ibrahim. Tak marbuto adalah dari kata kuasa ya, berarti kuasa diri. Makanya, bu, perempuan di dalam musyoroh ya. Kan ini ada tak marbuto ya. Itu artinya kalau hak kita menangkan kata Allah, hak tali, saya nyebutnya hak tali, itu kuasa. Tapi kalau ada titik dua, berarti dia adalah kombinasi kata kuasa dengan kata tak dan kof. Tapi ternyata dalam bahasa Arab ini dibaca tak marbuto. Berarti di sini yang paling menonjol nampak adalah tak makna diri. Jadi yang di sini adalah maknanya tak marbuta adalah kuasa diri. Ternyata benar. Kenapa kata huruf ini dinisbahkan untuk perempuan? Karena perempuan itu lebih dikuasai oleh diri. Kalau laki-laki itu disimbolkan dengan nun. Nah, ternyata kalau perempuan itu berkumpul lebih dari satu, jamaknya adalah nun. Jadi orang perempuan kalau sudah kumpul dengan perempuan, ininya berjalan. Tapi kalau sendiri, ininya yang jalan. Makanya kalau kita sudah memahami ini, hukum untuk perempuan di dalam Al-Quran, rata-rata yang diuji oleh perempuan adalah kuasa diri. Semburunya, ininya dia, ininya. Terus mas terserah apa, yang penting konvek kudewe. Taknya, tak marbutohnya yang jalan. Mau dibagi. Ya. Enggak, ini berarti sudah sunatul loh. Sudah sunatul lah. Dengan kita mengerti hal tersebut, sehingga kita bisa memperlakukan sesuatu nurut hukumnya, dan akhirnya kita bisa memperlakukan sampai sejauh mana sesuatu tersebut menurut hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Dari sini kita tahu milah, jadi harta, alif pertama, sesuatu pertama yang berharga. Inilah pengertian mal pertama itu adalah ini. Ada alif. Pengertian amwal pertama, harta dinilai oleh waktu periodik. Amwal. Amwal. Ini kata mal, bentuk jamak dari mal ya. Kalau di Nahwusoro. Nah, kata milah. Milam. Harta. Sesuatu yang bernilai. Tak marbutoh, kuasa diri. Harta yang harus dikuasai oleh diri kita, itulah agama. Ini harta yang paling tertinggi yang harus dikuasai oleh seseorang. Apa? Milah. Jadi dari harta yang tadinya dikenal ini, akhirnya Islam memperkenalkan apakah yang harus dikuasai oleh diri kita. Ternyata milah. Milah Ibrahim, agama dari Ibrahim adalah agama yang lurus. Dia adalah bapak dari para nabi. Kata mal. Milah itu dengan perbedaan arti itu apa perbedaannya? Nggak tahu, kalau milah di sini selalu dikaitkan dengan Ibrahim. Kalau tin, dal itu artinya tunjuk, petunjuk, menunjuk sesuatu berarti juga keinginan. Ya, segala sesuatu, nun ketentuan. Berarti din adalah petunjuk segala sesuatu yang menurut ketentuan. Atau juga keinginan-keinginan sesuatu yang menurut aturan. Nah, dinul Islam adalah petunjuk-petunjuk bagaimana selamat. Petunjuk-petunjuk bagaimana sejahtera. Kalau din di sini dalnya diartikan keinginan. Keinginan-keinginan yang menyelamatkan. Keinginan-keinginan yang menyejahterakan. Bukan keinginan yang menyesatkan atau membuat kita celaka. Kalau bila ini yang berkaitan dengan pembawaan agama yang berwarna Ibrahim. Ya, kalau milah ini adalah ternyata dinul Islam, din ini, ajaran selamat ini sebuah harta yang harus kita miliki. Harta lainnya hilang gak apa, tapi harta yang ini harus dikuasai diri. Ini menerangkan, ini sebenarnya nyindir ya, nyindir ke manusia. Di antara harta-harta yang harus kita miliki, itu harusnya milah yang harus kita. Harta ini yang harus kita miliki. Jadi yang dibawa Nabi Ibrahim yang namanya milah itu adalah harta yang benar-benar isinya dari jin itu ada milah. Iya, apa yang diajarkan Ibrahim itu harta yang luar biasa ya. Harta yang patut untuk kita miliki. Jadi bukan harta lainnya. Harta yang patut kita miliki adalah hartanya Ibrahim. Apa hartanya Ibrahim? Lah, kebetulan Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kaya ya. Belum ada orang sekarang yang korbannya sebanyak Nabi Ibrahim. Tapi bukan itu yang kita ambil dari Nabi Ibrahim. Ternyata apa yang paling berharga dari Ibrahim adalah ajarannya. Harta yang dipunyai oleh Nabi Ibrahim itu bukan harta ternaknya sampai sekian ribu yang dikorbankan. Ininya tanahnya, bukan itu. Ternyata harta yang tertinggi dari Nabi Ibrahim adalah ajarannya. Itulah milah Ibrahim. Itu yang harus kita kuasai. Harta itu yang harus kita ambil. Nah, kita masuk ke kata-kata Malik, raja. Jadi yang namanya raja itu harus punya mal, punya sesuatu yang bernilai. Ya, kenapa saya kata kaf Malik? Berarti kita juga harus pelajari kata kaf. Silakan dibuka di buku nanti, kata kaf, salah satu makna kaf adalah properti, kepemilikan lahan, luasan area, daerah kekuasaan. Jadi yang namanya Malik raja, satu, pasti dia punya sesuatu yang bernilai dan dia punya teritorial. Itulah raja. Ini keterangan simpel-simpel aja ya. Dan malai pejabat. Jadi seseorang raja itu juga punya sesuatu yang berharga. Siapa? Pejabat-pejabat. Para ahlinya. Dan dia tertingginya adalah malaikat. Kebetulan di sini ada kuasa. Kaf ditujukan kepada sebuah sifat, keutamaan sifat. Jadi kalau kita ngomong ka, engkau, ini sebenarnya, misalkan saya bisa berkata ka kepada Pak Yes, engkau di sini berarti apa yang dipunyai keunggulan dari Pak Yes. Dituliskan kepada sifat, sifat keutamaan sifatnya. Apa saja Pak Yes? Oh Pak Yes itu gini. Jadi, inaka, engkau, kita berkata ke Allah. Berarti ini adalah termasuk apa-apa yang teristimewa dari Allah. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, engkau kelihatan sebuah kata yang kasar ya. Engkau. Ini enggak, berarti ini sebuah sebutan untuk kata kedua. Subjek kedua. Di mana ini adalah ditujukan kepada sebuah sifat. Nah, kaf dengan lam, ini bergandengan. Kalau lam, ditujukan sesuatu, kalau kaf itu ditujukan sifat, fak, baik. Lam ditujukan sesuatu, maka lam kan, maka huruf ini kenapa bernama lam, itu untuk menunjuk sesuatu. Tapi kalau kaf itu untuk menunjuk tapi sifat sesuatu. Begitu loh Pak Taro mau sing api, itu kaf. Lam ditujukan Pak Tarot, mau Pak? Oh ini, kerjaannya ini, rumahnya ini, apanya ini, itu lamnya. Nah, Malik, malaikat, berarti sesuatu ditujukan kepada keutamaan-utamaan yang menguasai dirinya. Nah, malaikat ini berarti kan miliknya Allah. Berarti malaikat ini harus bisa merepresentasikan keutamaan-keutamaan dari yang menyuruh dia. Siapa? Allah. Jadi malaikat adalah representatif dari Allah untuk tugas-tugas tertentu. Jangan sampai memalukan loh ya. Itu nama malaikat seperti itu. Utusan yang tidak boleh memalukan dari Tuhannya. Jadi gak boleh meleng, gak boleh gini, gak boleh. Iya, ada dua malaikat yang diperlukan di dunia. Iya, karena komplain ya. Enaknya menungso. Oh, kalau Harun Marut itu memang ditujukan untuk fitnah ya. Untuk nyebar sihir ya. Itu asalnya kan keiri sama manusia karena simul ya. Ya, ternyata begitu dites hancur lebur. Kepingin kepingin kemuliaannya kenapa kok manusia di atas kami? Ini diberikan akal. Urutan dari kata mal ya. Dari sesuatu yang berharga jadi malik, dia punya malai dan malaikat. Mal-mal semua. Terakhir adalah kata mal adalah dari kata amal. Air sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia, tapi karena tinggi dia nampak kecil, dianggap sepele, padahal penting. Tinggi, high end, itu juga sulit. Jadi, amal itu sesuatu yang pekerjaan yang menyambut keibatan. Bukan. Harta yang sangat sulit, harta yang sangat tinggi, harta yang sangat penting. Inilah amal. High, penting, tinggi, susah, dianggap sepele, mal sesuatu yang bernilai. Jadi amal adalah harta yang sangat penting. Kenapa penting? Karena harta ini yang nggak mungkin musnah. Harta ini yang nanti kita bawa untuk sampai nanti. Inilah harta sesungguhnya amal itu. Amal sendiri itu kan artinya pekerjaan, amal itu kan kegiatan kan begitu. Amalan dia. Diartikan sebuah kegiatan. Kegiatan amalan, tapi kan ini amal. Ah, kegiatan itu, yang. Jadi amal yang dipilih itu amal yang menyebut kegiatan beribadah. Iya, dan sebenarnya semua kehidupan kita 24 jam itu untuk ibadah. Apapun bisa dibuat amal, apapun bisa dibuat menjadi harta yang penting. Inamal di niat, jadi tergantung niat kita. Amal juga berasal dari ilmu. Kalau ilmu, ain, lam, mim. Lamnya di tengah. Nilai-nilainya masih di dalam. Itu ilmu. Kalau nilai ini kita keluarkan, jadilah amal. Enak ya? Ya. Ya, Pak. Kalau dimasukkan, kota amal. Jadi tidak mungkin ada amalan tanpa ilmu. Ya. Bagaimana seseorang bisa amal kalau dia nggak punya ilmu? Karena kalau nggak ada lam, itu jadilah akma, buta. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Ain, mim, itu buta. Tapi begitu dia tahu nilai sesuatu, otaknya mulai terisi, dia udah punya ilmu. Begitu ilmunya, lamnya ini dikeluarkan, jadilah amal. Inilah Al-Quran, konsistensinya. Setiap kata itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dari sudut manapun harus tetap konsisten. Dan akhirnya Quran berani menjad tidak pernah ada kebengokan di dalam. Semuanya sudah benar-benar linknya jelas, enggak ada sesuatu yang missing. Jadi ini. Jadi satu, kita mempunyai ilmu. Kedua, kita tanamkan niat. Dari ilmu dan niat tersebut, kita jadikan sebuah harta yang benar-benar sangat penting dan harta yang tidak akan pernah musnah sampai kapanpun. Dan harta tersebut adalah yang mendampingi kita untuk menyelamatkan kita pada saat kita menghadap. Itulah amal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu putar-putar malam-malam. Ini kita ngomong akidah. Itu tadi ngomong fisika. Jadi lo, tapi itu isinya Al-Qur'an. Kita baru belajar dulu loh, Pak Taro. Belum kata loh, Pak Taro. Belum ayat loh ya. Iya, kata dan kalimat. Padahal yang diakui Allah terendah di Al-Quran itu ayat. Disitulah terdapat petunjuk. Kita masih ngomong huruf. Kita masih ngomong kata. Ayat itu adalah alif awal, ya segala sesuatu, tak elemen. Elemen dasar di dalam Al-Quran itu adalah ayat. Lah untuk mengatai elemen dasar ini, kita harus pecah elemen ini ya. Hurufnya apa, katanya apa, ininya apa, baru kita dapat petunjuk di dalam ayat. Oh piring ya, piring. Ini. Tahu ya.